pertanyaan mengenai bukti penyimpangan dari pemahaman jamaah tabligh yang sekarang sedang berkembang, agar kita tetap mendapat hidayah Allah dan ampunan Allah. Penyimpangan firqah atau sekte atau kelompok-kelompok, golongan-golongan yang ada dalam Islam yang sangat mendasar sekali adalah penyimpangan tentang manhaj, cara atau sikap beragama yang tidak benar, bertentangan dengan cara beragamanya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan seluruh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian dari situ bercabang akidah jama'atul tabligh dibina atas dasar akidah maturidiyah yang sama atau hampir sama dengan asy'ariyah. Banyak menolak nama dan sifat-sifat Allah dengan jalan ta'wil yang salah atau batil. Kemudian akidahnya pun dibina atas dasar akidah sufiyah, dibaiat atas beberapa tarekat yang dibaiat adalah sebagian tokohnya. Di antaranya dibaiat atas dasar tarekat Naqsabandiyah dan lain-lain. Pembahasan tentang tauhid tidak ada kecuali tauhid rububiyah. Adapun tauhid al-ubudiyah atau uluhiyah tidak ada pembahasannya, tidak mereka membahas. Karena itu kalimat la ilaha illallah hanya mereka tafsirkan, yakni tidak ada pencipta, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Jadi terbatas pada tauhid ar-rububiyah. Tauhid tentang penciptaan. Allah yang maha pencipta. Allah yang memiliki kekuasaan. Allah yang mengatur alam semesta ini. Bukan itu tauhid. Bukan itu kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah, yani tidak ada ilah, yani la ma'budu bihaqqin illallah. Ini dalam tauhid al-ubudiyah. Apalagi tauhid al-asma wa sifat. Kemudian menyebarnya kebodohan di antara mereka, yang saya maksudkan mereka memerangi ilmu. Bahkan sebagian dari tokoh mereka mengatakan kalau saya mempunyai kekuasaan, pasti saya akan bakar kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Ibnu Qayyim, kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab dan lain-lain. Hilangnya nahi munkar di tengah-tengah mereka. Mereka mengamalkan sebagian Islam juz'un dan meninggalkan bagian-bagian Islam yang lain. Tidak ada jihad dalam arti perang bagi mereka. Dan mereka membuat tata cara peribadatan yang tidak ada sunnahnya sama sekali dari Rasulullah SAW. Mereka mengutamakan satu tempat lebih dari tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti Makkah, Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Mereka setiap tahun kumpul di ibu kota Bangladesh, Dhaka. Ijtima' mereka ini mereka katakan sangat utama. Lebih utama dari berkumpulnya kaum muslimin di musim haji. Bahkan sampai di antara mereka mengundurkan waktu nikahnya sampai datangnya pertemuan tahunan di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Karena nikah pada saat itu barokah dan ada kutamu dan seterusnya. Tawadhu mereka dengan cara dibuat-buat. Dan seterusnya banyak sekali yang telah ditulis oleh para ulama kita. Dan sebagian kitab sudah diterjemahkan. Dan saya pun alhamdulillah turut menulis tentang jamaah tabligh dalam buku saku yang kecil sekali. Dan silakan baca di situ. Ustaz, tentang perkembangan tata tertib di Indonesia. Bagaimana? Pasang surutnya. Tasawuf tidak pernah surut di Indonesia ini. Dia terus naik terus sampai pada puncaknya pada hari ini. Sehingga hampir seluruh dai ataupun ceramah itu terjerat dengan tasawuf dan mendakwakan tasawuf sadar atau tidak sadar. Karena itu sikap atau cara beragama di masyarakat kita itu sangat jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagiannya. Apa yang disebab tasawuf ini digemari? Kurangnya pengetahuan kaum muslimin. Ada dua hal yang hilang di negeri kita ini. Dalam kehidupan keagamaan kita. Pertama adalah cara beragama kita yang salah. Selama ini masyarakat kita kaum muslimin di Indonesia ini, cara beragamanya salah, kalau tidak mau dikatakan sangat salah sekali. Bagaimana cara beragama kita? Pertama, yakni dengan akal pikiran semata, bukan dengan wahyu. Ini tidak berarti bahwa Islam menjamakkan akal pikiran, tidak. Tapi harus didahulukan wahyu, kemudian akal untuk memahaminya. Yang kedua adalah ikut-ikutan, turut-turut saja atau taklid dalam bahasa agama kita, taklid. Ikut-ikutan tanpa mengetahui dasar. Yang ketiga, ta'asub madhhabiyah. Keta'asuban, kepanatikan terhadap golongan atau paham yang pada hakikatnya adalah menolak kebenaran setelah kebenaran itu datang. Sikap atau cara beragama yang benar adalah sesuai yang Nabi ajarkan tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku bersama para sahabatku pernah ada di atasnya berjalan. Ini yang pertama yang hilang. Jika seseorang tidak mengerti bagaimana cara beragama, oleh karena itu mereka dengan amat mudah dibawa ke tasawuf atau menganggukkan tasawuf atau kepada kelompok atau firqah-firqah ajaran-ajaran yang lain yang memang menyimpang dari sunnah Rasulullah. Yang kedua, tidak ada peningkatan ilmiah, keilmuan kaum muslimin. Contohnya misalnya, sudah sekian puluh tahun kita hanya belajar sifat 20. Padahal sifat Allah tidak terbatas. Kalau kita membuka lembaran ayat-ayat Al-Quran, mushaf, kita akan dapat berpuluh nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minimal Asmaul Husna itu 99 ya. Nah, itu sifat Allah semua. Kenapa kita belajar sifat 20? Belum lagi yang lain. Nah, peningkatan ilmiah, keilmuan tidak tahu. Sehingga terjerumuslah kita ke dalam lembah tasawuf. Kitab Ihya Al-Ghazali, kitab yang berjalan di atas manhaj tasawuf dan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya ini jumlahnya banyak sekali dan berkisar di antara hadis-hadis yang palsu, sangat lemah, lemah, dhaif, hadis-hadis yang batil, dan termasuk hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, yakni yang tidak mempunyai sanad. Sebanyak 900 hadis lebih ini telah diperiksa oleh Imam As-Subki dan dapat ditemukan di kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Kubra. Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Kubra. Hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya ini yang sering dipergunakan, dipakai oleh para penceramah di negeri kita ini atau dimasukkan ke dalam bentuk tulisan. Dan hadis-hadis yang ada di kitab Ihya ini yang sering beredar di masyarakat, saya sebutkan di antaranya: Raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar, ay jihadun nafs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Ghazali telah bersabda sepulang dari perang dalam redaksi yang lain, sepulang dari perang Tabuk yang masyhur, sepulang dari perang Badar ya, beliau katanya bersabda bahwa kita kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Riwayat ini para ulama mengatakan la asla lahu, tidak ada asal usulnya. La asla lahu, tidak ditemukan sanadnya, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis ini. Dan Imam Ghazali membawakannya di kitabnya Al-Ihya di dua tempat. Ini salah satu dari sekian ratus contoh hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya di kitab Ihya. Dan makna hadis ini pun batil. Dan kelihatannya orang yang membuat hadis palsu ini tidak mengetahui hakikat jihad yang sebenarnya dan perjuangan hawa nafsu, berjuang melawan hawa nafsu. Karena pada hakikatnya orang yang berangkat dari rumahnya ke medan jihad, dia telah menundukkan hawa nafsunya. Perang besar adalah perang jihad. Seseorang tidak mungkin akan berangkat keluar dari rumahnya menuju medan perang, meninggalkan hartanya, meninggalkan kasur yang empuk di rumahnya, meninggalkan selimutnya, meninggalkan istrinya yang cantik, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kendaraannya, meninggalkan perusahaannya, dan seterusnya berangkat ke medan jihad hanya dengan berbekal senjata. Kalau bukan dia telah menundukkan hawa nafsunya dan mengalahkan hawa nafsunya. Maka orang yang membuat riwayat ini adalah orang yang paling bodoh tentang hakikat jihad dan hakikat melawan hawa nafsu. Saya uraikan ini di kitab saya yang barangkali insyaallah akan terbit, Hadis-hadis Dhaif dan Maudhu, jilid 1. Memuat ratusan hadis dan umumnya diambil dari kitab Ihya, sedikit demi sedikit. Misal lagi ikhtilafu ummati rahmah dan lain-lain, banyak sekali. Belum lagi hadis-hadis palsu yang menjelaskan tentang salat nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ini pun ada di kitab Ihya. Dan yang aneh-aneh yang pernah saya temukan di kitab Ihya. Oleh karena itu, Al-Ghazali sendiri di kitabnya Al-Qanun pernah mengatakan bidha'ati fi 'ilmi al-hadis mizjatun ay qalilah. Bidha'ati, perbendaharaanku, fi 'ilmi al-hadis, di dalam ilmu hadis, mizjatun, sangat sedikit. Pengakuan yang tulus bahwa barang dagangan dia, bekal dia dalam hadis sangat sedikit. Oleh karena itu, pada akhir hayatnya beliau mempelajari Sahih Bukhari. Kata ulama, andai kata dia berumur, Allah berikan umur yang lebih dari itu, tentunya dia akan tampil sebagai ahli hadis karena kecerdikan yang ada padanya. Oleh karena itu, kitab-kitab beliau yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan pegangan atau pengambilan hadis. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Iraqi, guru dari Ibnu Hajar, telah mengadakan koreksian, komentar-komentar terhadap hadis-hadis yang tercantum di kitab Ihya. Beliau susun kitab yang besar, kemudian kitab yang sedang, kemudian kitab yang kecil, yang sekarang ada di catatan kaki, kitab Ihya dalam bahasa Arab, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia pun langsung diterjemahkan di bawahnya. Dan kita bisa lihat di situ lembar demi lembar, senantiasa dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi, da'if, da'if, da'if, sangat da'if, tidak saya dapati, tidak ada asal-usulnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kitab Ihya kalau hanya ditinjau dari jurusan hadisiyah. Belum lagi permasalahan i'tiqad, manhaj, dan lain-lain. Kami ada menerbitkan sebuah kitab dari Darul Qalam, yakni Ihya Ulumuddin dalam timbangan para ulama. Terjemahan. Kitab kecil dan sebentar akan keluar. Memuat belasan komentar ulama terhadap kitab Ihya dan terhadap Al-Ghazali. Oleh karena itu kitab Ihya tidak patut dibaca oleh kaum muslimin. Istimewa mengandung hadis-hadis yang dhaif dan banyak yang tidak sah, banyak yang tidak ada asal usulnya, dan penyimpangan terhadap akidah. Barangkali itu, Pak. Paham, Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Barangkali nanti bisa membeli kitab yang kami terbitkan, koreksian para ulama atau komentar para ulama terhadap Al-Ghazali dan kitab Ihya. Kaum muslimin memang banyak tidak mengetahui persis tentang kitab Ihya, yang di dalamnya penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu pengambilan bukan dari kitab itu. Dan di sini kita terheran-heran terhadap Ghazali, seolah-olah ilmunya itu hilang karena dia sebagai seorang fuqaha, ahli hukum dalam Islam, al-faqih dari kalangan mazhab Syafi'i. Ketika dia terjerumus ke dalam dunia tasawuf, seolah-olah tidak ada ilmu lagi bagi dia. Sehingga orang-orang terheran-heran ketika dia mengatakan, menganjurkan untuk berzikir, masuk ke tempat yang gelap, kemudian menutup kepalanya, dan nanti dia akan mendengar suara-suara. Rasa-rasanya seperti bukan Ghazali yang mengatakan, tapi itu tercantum dalam kitab Ihya. Ya. Bid'ah itu apa? Bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah. Saya ulang. Bid'ah, sesuatu yang baru di dalam din agama. Bukan dalam urusan keduniaan. Bukan. Yang menyerupai agama. Berarti ada tata cara peribadatan. Upacara peribadatan. Yang menyerupai syariat. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maksudnya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub. Dengan apa harapannya? Mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah. Maulid. Contoh. Ini ajaran yang baru. Kenapa baru? Karena tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. Pada zaman sahabat. Siapa yang memasukkan? Orang. Kemana mereka memasukkannya? Ke pabrik? Tidak. Dalam agama. Al-Islam. Ada tata caranya, upacaranya? Ada. Perayaan atau peringatan. Atas nama siapa? Atas nama din agama. Atas nama Nabi yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. dengan menyanjung dan memuji Nabi, mengingat perjuangan beliau, agar lebih dekat kepada beliau, lebih mengikuti beliau, dan seterusnya, apa harapannya? Pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bid'ah. Kiaskan dengan yang lain. Bagaimana sikap kita terhadap polemik yang baru-baru ini hangat diperbincangkan berkenaan dengan isu fikih lintas agama, interpretasi liberalisme dalam Islam, pluralisme, perbedaan, kemajemukan? Mohon dikomentari. Jazakumullah khairan. Tentang fikih lintas agama, insyaallah barangkali saudara yang bertanya bisa melihatnya bantahan saya secara khusus di Al-Masail jilid keempat. Kemudian barangkali saya punya kemampuan karena sedang membantahnya secara khusus di kitab tersendiri nanti. Kitab ini penuh dengan talbis. Tahu talbis? Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batin. Merubah ayat-ayat Al-Quran. Merubah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memotong-motong hadis. Menghilangkan lafaz kufur, syirik, nifak dalam Al-Quran. Sangat menghina generasi salaf. Ini kekhawatiran madrasah orientalis. Saya ada nulis kitab tersendiri barang tadi. Saya belum selesai dengan judul Madrasah Orientalis atau Yahudi Gaya Baru. Sangat gerah. Tidak bisa tenang. Gelisah, tidak bisa tidur. Akan ketika mereka melihat bangkitnya kaum muslimin menuju kepada manhaj yang hak. Karena itu di awal-awal kitab ini, pagi-pagi sekali, ba'da subuh, mereka sudah menulis pencelaan, penghinaan terhadap masa keemasan ini. Terus memotong seenaknya sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Kalau tidak salah ada 20, saya lupa di kitab saya sendiri bantah khusus tentang kesesatan kitab fikih lintas agama secara ringkas di Al-Masail, dan secara tuntas barangkali kalau dapat saya selesaikan di kitab tersendiri bersama kitab yang lain, membongkar Yahudi-Yahudi gaya baru dan seterusnya. Saya beri contoh salah satu yang ada di kitab fikih lintas agama. Dakwah mereka adalah wahdatul adyan, kesatuan agama. Semua agama satu, benar adanya, selama mereka menegakkan ajaran mereka masing-masing. Islam dengan menegakkan keislamannya, Kristen dengan kekristenannya, Yahudi dengan keyahudiannya, agama Yahudi, Buddha pun demikian, Hindu pun demikian, Konghucu pun demikian, agama kepercayaan lokal pun demikian. Agama Taoisme. Ya. Yeah. Benar adanya. Mereka berhujjah dengan Al-Qur'an dan hadis, tapi hadis dipotong-potong. Nah, karena mereka telah menyerukan wahdatul adyan, kesatuan agama, maka ketika mereka membawakan hadis, lihat bagaimana mereka memotong hadis. Mungkin kalau orang Islam yang belum baca hadis, dia akan tertipu. Hadis, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, fa'abawahu yuhawidannihi, au yunasranihi, au yumajjisanihi. Setiap anak lahir atas dasar fitrah. Suci dia terjemahkan kalau tidak salah, fitrah. Padahal fitrah yang dimaksud al-Islam. Menurut tafsir yang sahih, sesuai dengan firman Allah, fa'akim wajhaka lid-din hanifa fitratullah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Setiap anak lahir atas dasar fitrah, dia tidak lanjutkan, maka lingkunganlah yang membentuk dia menjadi keluar dari fitrahnya. Begitu. Jauh tidak? Jauh dengan lafaz hadis. Hadis mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang terjemahan pasnya, setiap anak lahir atas dasar fitrah, kurung al-Islam. Maka, yakni setelah itu, karena huruf fa' lit-ta'kid yang mengiringi kejadian yang sebelumnya, orang tua alanyalah yang akan menjadikan merubah dia, imma menjadi Yahudi, atau Nasara, atau Majusi. Bagian akhir ini dipotong, yang akan merusak makna. Karena apa? Kalau dia lanjutkan, akan membatalkan apa yang dia tulis sebelumnya. Bahwa semua agama sama, Yahudi, Nasara, dan Majusi. Padahal Nabi di hadis yang mulia ini membatalkan Yahudi, Nasara, dan Majusi. Agar anak tetap dalam fitrahnya, yaitu dalam Islamnya, sesuai dengan apa yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Hadapkan dirimu kepada agama yang hanif. Hanif. Hanif adalah bertauhid, jauh dari syirik. Sedangkan Yahudi, Nasara, Majusi penuh dengan kesyirikan. Fitratallah, ciptaan Allah, allati fatara an-nasa 'alaiha, yang Allah telah ciptakan manusia berdasarkan fitrah ini al-Islam. Fa abawahu yu'awidani au yunasrani au yumajjisani. Kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi atau Nasara atau Majusi, dia tidak lanjutkan mereka. Bagaimana cara mereka melanjutkannya? Saya ulang. Oleh terlak dari mereka. Au bil makna, atau bil makna. Setiap anak lahir atas dasar suci fitrah. Lalu lingkunganlah yang membentuk dia, yang mengeluarkan dari fitrahnya. Alia. Lingkungan. Kenapa mereka tidak lanjutkan sabda Nabi yang mulia ini? Kenapa? Kenapa? Saya bertanya dalam tulisan saya itu berapa kali, kenapa barangkali? Kenapa? Kenapa tidak dilanjutkan sabda Nabi yang mulia? Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kenapa? Karena akan membatalkan seruan mereka, dakwah mereka, yang mereka sebarkan di tengah-tengah umat Islam Indonesia ini. Kesatuan agama. Padahal seluruh agama menolak mereka ini. Berarti mereka bukan musuh Islam saja, musuh Yahudi dan musuh Kristen. Karena kalau saudara tanya orang Yahudi, sama tidak semua agama? Yahudi akan menjawab, tidak. Yahudi yang benar, antum neraka. Yahudi sorga, antum neraka. Yahudi hak, antum sesat. Kalau saudara bertanya kepada Nasara pun demikian. Bertanya kepada Buddha, bertanya kepada Hindu pun demikian. Berarti orang ini hidup, kelompok ini hidup tanpa kepercayaan. Maka saya katakan orang ini sebetulnya bukan musuh Islam saja secara khusus. Bahkan musuh agama-agama. Yang masing-masing memiliki keyakinan kepercayaan. Bagi kita kaum muslimin meyakini, inna dina inda Allahil Islam. Inna alladhina kafaru bin ahli alkitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini salah satu contoh yang ada di fikih lintas agama. Barangkali cukup itu. Kalau contoh yang lain maka saya jadi ngebantah kitab itu. Adapun interpretasi liberalisme dalam Islam, liberalisme ini adalah dan fikih lintas agama adalah satu sekte kelompok para Madinah. Ini firqah tersendiri, sekte sendiri yang berkembang. Kalau setiap telepon yang masuk kemudian langsung kita katakan assalamualaikum, tentu yang masuk itu imma orang muslim atau kafir. Sedangkan kita tidak boleh memberikan salam kepada orang-orang kafirin kecuali menjawab salam mereka. Hukumnya wajib berdasarkan keumuman firman Allah Jalla wa'ala. Memberi salam kepada mereka haram. Menjawab salam mereka wajib. berdasarkan keumuman perintah untuk menjawab salam. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa apabila ahlul kitab memberi salam kepada kamu, maka jawablah dengan wa'alaikum, tanpa wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya adalah yang dimaksud dengan ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang pada zaman itu, orang-orang Yahudi biasa mengucapkan salam tidak dengan fasih, tidak dengan lafaz salam, tapi dengan maksud cacian kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan assalamualaikum. Kalau dipelankan, assalamu alaikum, matilah kamu. Karena itu Nabi menjawab wa alaika, dan kamu juga mampus. Dan dalam riwayat yang lain Nabi katakan, kalau ahlul kitab memberi salam kepada kamu, ucapkan wa alaikum. Karena mereka, yakni cara mereka memberi salam adalah dengan seperti tadi, assalamu alaikum. Dari sini ada ilat. Dan setiap hukum berjalan dengan ilatnya. Kalau ilatnya itu hilang, maka kembali kepada hukum asal. Oleh karena itu, kalau ahlul kitab dan lain-lain kaum musyrikin memberi salam kepada kita dengan ikhlas dan dengan lafaz assalamualaikum warahmatullah, kita jawab yang seimbang atau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini mazhabnya Abdullah bin Abbas dan lain-lain ulama seperti Abu Sa'id Al-Khudri dan lain-lain. Pertama, yang kedua, cara dakwah yang seperti ini juga bodoh. Masa yang menerima telepon yang memberi salam duluan? Masa yang punya rumah bukan tamu yang memberi salam? Kalau antum datang ke rumah saya, antum bertamu, saya yang beri salam dulu atau antum? Tuh, saya yang punya rumah. Iya. Banyak kesalahan kaum muslimin, saya sering telepon. Telepon lalu saya ada assalamualaikum. Ya pasal waalaikumsalam. Harusnya saya dulu yang telepon. Assalamualaikum. Baru saya jawab waalaikumsalam. Bukan yang menerima yang pertama kali memberi salam, yang menelpon dulu. Assalamualaikum, baru jawab waalaikumsalam. Ya, siapa ini? Pulang. Jadi salah cara dakwah demikian, dengan setiap telepon yang datang langsung di bawah assalamualaikum. Salah, ini dakwah dengan kebodohan. Karena itu jadi bingung dianya. Karena dia dulu begitu terima telepon langsung dijawab salam, langsung dijawab salam, jadi bingung, akhirnya disyak. Ini yang telepon muslim atau kafir? Timbullah pertanyaan seperti ini. Fatawa Mukhtar. Pertanyaan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar menuju sekumpulan para sahabat yang sedang bertelekan pada tongkat. Lalu mereka pun berdiri untuk menghormatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu berdiri sebagaimana orang-orang ajam berdiri untuk menghormati sebagian dari mereka." Pertanyaan. Apakah hukumnya murid-murid berdiri untuk menghormati guru-guru ketika ia masuk kelas? Apakah boleh atau tidak? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruknya perkala adalah yang diada-adakan. Dan sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang ada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan generasi setelahnya yang diutamakan sebagaimana yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya adalah apabila beliau datang, mereka tidak berdiri untuk menghormatinya karena mereka mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Maka seorang guru tidak boleh menyuruh murid-muridnya untuk berdiri menghormatinya, dan tidak boleh murid-murid melakukannya bila ia menyuruh perbuatan tersebut, karena mentaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah adalah haram. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fatawa Mukhtar. Pertanyaan. Setiap kami sangat ingin mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah menyuruh kita untuk memanjangkan janggut. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memotong atau memendekkan janggutnya? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini berupa qaul atau sabda dan fi'il atau perbuatan. Telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk memanjangkan janggut dan membiarkannya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anhiku syawarib wa aful liha." Potonglah kumis dan panjangkan janggut. Dalam suatu riwayat, "Khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfush syawarib." Selisihilah kaum musyrikin, panjangkan janggut dan potong kumis. Dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus." Potonglah kumis, panjangkan janggut dan selisihi orang Majusi. Makna ikfa'ul lihyah artinya membiarkan janggut tidak dipotong sampai panjang. Ini adalah petunjuk beliau berupa qaul atau sabda. Adapun perbuatan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memotong janggutnya. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan janggutnya panjang dan lebarnya, At-Tirmidzi berkata, hadis ini gharib. Dan hadis ini dalam sanadnya terdapat Umar bin Harun, ia rawi yang matruk sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Taqrib. Dengan ini diketahui bahwa hadis itu tidak sah dan tidak dapat dijadikan hujah untuk menentang hadis-hadis sahih yang menunjukkan wajibnya memanjangkan janggut. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang berupa mencukur janggut atau merapikannya, maka tidak diperbolehkan karena hal itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya, sedangkan perintah itu menunjukkan wajib sampai ada dalil yang memalingkannya, dan ternyata tidak ada dalil yang memalingkannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Membaca beberapa ayat Al-Qur'an dengan berulang-ulang dengan jumlah tertentu dengan harapan syafaat atau berkah dari bacaan tersebut, misalnya untuk disayangi, agar dagang laris, dan lain-lain. Apakah perbuatan itu dibenarkan sesuai dengan akidah Islamiah yang hak? Tidak benar, ini menjadikan Quran sebagai jimat. Tak benar. Al-Quran hudan linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan, hudan lil muttaqin. Ayat-ayat Al-Quran dijadikan mantra-mantra tertentu untuk tujuan tidak benar. Pernah seorang wanita cantik, bisa dikatakan sangat cantik, datang kepada saya bertanya. Begini, saya mau tanya. Saya dikasih amalan, yakni untuk disayangi orang, dengan bacaan ayat Al-Quran, yaitu bacaan surat Yusuf. Ya, Yusuf betul. Awal surat Yusuf. Surat Yusuf habis baca 3 kali, kemudian katanya suruh tendang kakinya ke bumi gini. 3 kali apa gimana, saya lupa lah pokoknya. Pokoknya seperti itu. Saya bengong. Ini anak kalau enggak baca yakni ayat ini juga orang banyak senang karena rupanya memang beda, cantik. Begitu kenapa untuk baca ayat-ayat yang seperti ini? Jadi tidak benar yakni perbuatan yang seperti ini. Karena ini tidak ada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Sampai seseorang ini ajaran-ajaran yang seperti ini jadi melemahkan orang. membuat orang dia tidak percaya. Demikian juga laki-laki. Ada banyak laki-laki yang kok sih pengen di saya dia pakai ilmu ibu apa namanya? Pelet deh, secara umum pakai pelet supaya dikasihi apa? Dia yakin. Ada yang keren, yang gagah. Dia yakin. Sama seperti perempuan itu. Kalau enggak yakin, semua orang akan suka. Saya kira umumnya lah. Laki-laki. Coba bayangkan. Berbahayanya cara-cara seperti ini berkembang di negeri kita. Mencari barokah-barokah yang disyariatkan. Al-Quran ada barokahnya? Ada barokahnya. Apa barokah Al-Quran? Banyak sekali. Di antaranya akan memperoleh pahala. Membaca per huruf. Akan menjadi penawar bagi jisim. Bagi hati. Dan bagi jisim. Lebih dari itu akan menuntun kita ke jalan yang hak. Dan seterusnya. Ini keberkahan Al-Quran Al-Karim. Tidak ada penafsiran ulama seperti itu. Tidak ada. Di mana itu baca penafsiran ulama seperti ini? Ini menunjukkan kejadian pada hari kiamat nanti. Iya tahu An-Naml. Mereka tafsirkan ini membuktikan bahwa bumi itu berputar. Iya. Terus? Ya. Perjalanan? Apa yang maksud perjalanan apa? Enggak, maksudnya perjalanan apa? Tafsiran sainsnya apa? Gunungnya yang bergerak atau apa? Ini ditafsirkan justru oleh mereka menunjukkan bahwa bumi ini berputar mengelilingi matahari. Mungkin ada tafsiran yang baru seperti itu. Terus Pak? Iya. Pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa Al-Quranul Karim bukan kitab sains. Dan bukan ensiklopedia. Dan bukan kumpulan ilmu-ilmu kauniyah. Tapi Al-Quran sebagaimana yang Allah katakan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas. Ya. Kalau bertepatan sains dengan nas Al-Quran. Bukan maksud Al-Quran ingin mengajarkan kepada manusia tentang sains. Tidak. Tapi ingin menjelaskan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Bukan perkataan manusia. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang ilmu sains yang baru ditemukan pada abad ke-20. Tapi tafsiran dengan ayat yang tadi terlalu dipaksakan. Dan tafsir yang aneh dengan sains. Terlepas dari sains, mungkin sains dapat menemukan, tapi perlu diadakan ujian. Coba, uji coba. Dan perbandingan madhab-madhab dalam sains. Karena mereka selalu berselisih dengan perselisihan yang berkepanjangan sekali. Ya. Tapi untuk membenarkan ayat itu dengan dalil, tidak. Siap ayat itu, susunan ayat itu ingin menjelaskan tentang kejadian pada hari kiamat bahwa gunung-gunung itu berjalan bersama ayat-ayat yang lain. Paling-paling mereka mengatakan bahwa ayat ini jadi dalil tentang berputarnya bumi mengelilingi matahari. Berjalannya bumi mengelilingi matahari. Tapi ini pun tidak tepat. Menurut sebagian. Karena apabila kita ingin menafsirkan satu ayat, lihat ayat sebelum dan sesudahnya. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Karena Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Dan susunan ayat yang mulia ini ingin menjelaskan tentang kejadian pada yaumul kiamat. Jadi tidak tepat kalau dipaksakan ke situ. Ada ayat-ayat yang sesuai dengan sains. Dan sains baru membuktikannya pada abad 20 ini. Seperti firman Allah, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ. Dan matahari berjalan di tempat yang telah ditetapkan baginya. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini arti tajri menurut bahasa Arab. Al-intiqal min makan ilal makan. Jannatun tajri min tahtiyal anhar. Dan manusia mengenai matahari, dahulu mengatakan bahwa matahari tidak berjalan, diam di tempat. Pada abad pertengahan, matahari berjalan tapi di porosnya seperti kipas angin ini. Dan sampai sekarang orang masih belajar dengan cara seperti itu, meyakini. Berarti itu pelajaran pada abad pertengahan. Matahari itu diam dan berjalan di porosnya. Dan ini bertentangan dengan sains yang ditemukan pada abad ke-20. Bahwa matahari itu berjalan di alam raya ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ. Berjalan tidak pernah berhenti di alam raya ini. Sehingga para ilmuwan barat baru menyatakan pada abad ke-20 bahwa matahari ini sebenarnya tidak diam di tempat di porosnya berputar, tapi dia berjalan di alam raya ini. Dimasukkan di kitab ensiklopedi-ensiklopedi, baik ensiklopedi Islam maupun yang lain, terangkan. Ini contoh yang bertepatan dengan sains. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Demi langit yang mempunyai buruj, tempat perjalanan bintang-bintang. Bahwa bintang-bintang itu mempunyai perjalanan, mempunyai tempat, dan mempunyai tingkatan-tingkatan. Dari mana Nabi SAW mengetahuinya? Atau yang orang katakan galaksi, tempat perjalanan bintang-bintang. Dan seterusnya banyak sekali. Fi falaki yasbahun. Semuanya berenang di falaknya, berjalan di falaknya. Di tempat peredarannya. Yasbahun. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin, berjalan dengan cepat. Nabi tidak mengetahuinya. Dan ini adalah firman Allah. Dan dibuktikan oleh sains bahwa yang di atas sana berjalan dengan cepat. Dan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Dahulu mereka menghitung sampai beberapa tingkatan. Mulai dari jumlahnya sama, seragam semuanya. Jadi mereka mengatakan bintang-bintang itu bertingkat-tingkat seperti ini. Tingkat pertama, jumlahnya kurang lebih sama. Besarnya sama. Kecepatannya sama. Tingkatan kedua lebih besar lagi, lebih cepat lagi, lebih banyak lagi, dan seterusnya, sampai 21 tingkat. Dan Al-Quran telah menjelaskannya, sains baru saja menemukannya, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Tapi bukan untuk mengajarkan ilmu-ilmu sains atau al-kauniyah, tidak. Tapi untuk membenarkan, menunjukkan kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih ini. Dan ini terangkan oleh para ulama kita. Allahu akbar. Apakah ada penyakit yang menular? Bagaimana dengan qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah? Ada hadis yang derajatnya mutawatir, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain dari jalan begitu banyak sahabat. La adwa, tidak ada penularan penyakit. Akan tetapi dalam hadis yang lain, dari perkataan dan fi'il beliau, kita diperintah untuk menghindar dari orang sakit. Larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta, seperti kamu lari dari singa. Jangan dicampur ontak yang sehat dengan ontak yang sakit. Pada hadis yang pertama beliau menegaskan la adwa. Pada hadis yang kedua beliau menyatakan bahwa kita diperintah untuk menghindar dari orang yang sakit. Dan yang ketiga, kenyataan yang ada menurut pemeriksaan para tabib yang ahli, yang siqah dalam ilmunya, siqah dalam agamanya, mengatakan kepada kita bahwa zat penyakit bisa menularkan kepada yang lain. Bagaimana cara mengkompromikan menjamaknya? Hadis yang pertama sebagai dasar bahwa tidak ada penularan penyakit atas kehendak penyakit itu sendiri tanpa kehendak dari Allah atau izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang jahiliyah yang dahulu dan para dokter kuffar pada zaman sekarang yang diikuti oleh para dokter muslim yang gulu mengatakan bahwa penyakit itu mempunyai kehendak tersendiri untuk menularkan penyakit zat apa virus itu. Virus itu mempunyai kemampuan tersendiri, kehendak tersendiri untuk berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Ini dibatalkan oleh Islam dengan sabda beliau, la adwa, tidak ada penularan penyakit dengan kehendak dari penyakit itu sendiri tanpa izin dari Allah. Hadis yang kedua, ada kasab usaha dari kita. Sama seperti rezeki dari Allah. Apakah rezeki langsung turun kepada kita sekarang? Nah, harus ada kasab usaha. Usaha dan tawakal. Karena Allah bisa dengan kehendaknya menularkan penyakit itu kepada orang lain. Yang ketiga, kita ketahui dari para ahli, memang penyakit-penyakit itu bisa ada yang menular. Seperti yang sekarang ini berkembang. Bisa ada yang menular. Tapi yang menularkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintah untuk mencegahnya. Ada usaha tawakal kepada Allah. Tidak bisa semata-mata tawakal. Harus ada kasab. Harus menghindar. Karena menurut pemeriksaan orang-orang yang ahlinya, memang penyakit itu bisa menular. Sebagian penyakit bisa menular. Tapi yang perlu kita ingat, yang menularkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berusaha. Dan setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap penyakit ada penawarnya. Kalau tepat obatnya, maka akan hilang penyakit itu biiznillah, dengan izin Allah. Hadis sahih riwayatkan Imam Muslim. Dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan akan diketahui oleh orang yang mengetahuinya. Ini orang yang alim tentang penyakit tersebut. Bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Karena Allah yang turunkan penyakit, Allah juga turunkan penawarnya. Kecuali mati dan pikun, tidak ada obatnya. Dan semuanya berada dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ciptakan dua macam takdir, dan kita harus menolak takdir dengan takdir. Paham? menolak takdir dan mentakdir. Apa? Haus, lapar, takdir tidak? Hah? Takdir. Bagaimana cara kita menolak takdir haus dan lapar? Dengan takdir juga, yaitu? Makan. Sahih. Makan, minum. Hah? Penyakit, takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesembuhan juga takdir. Menghindar juga takdir. Awas, takdir dengan takdir. Takdir harus dilawan dengan takdir. Begitu. Bingung atau paham? Paham ya? Bagaimana cara duduk tahiyat akhir pada sholat dua rakaat? Tawarruk. Jadi pendapat yang lebih kuat menurut yang saya ketahui dan saya pahami berdasarkan hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dari jalan Abu Humaid al-Sa'idi bahwa setiap duduk akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarruk, bukan iftirash. Baik itu salat dua rakaat, satu rakaat, tiga rakaat, atau empat rakaat. Dan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, dengan tegas lagi dikatakan, yakni ketika akan salam. Dan dalam riwayat Al-Imam An-Nasai, di kitab sunannya, lebih tegas lagi, dan ini merupakan fikihnya Al-Imam An-Nasai, dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap duduk akhir, iftirash. Salat yang dua rakaat duduk akhirnya iftirash. Berdasarkan hadis-hadis yang umum. Di antara hadis Ibn Umar. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk iftirash. Dijawab bahwa hukum asal duduk dalam salat adalah iftirash. Kemudian syara' memberikan pengecualian dari dalil yang umum kepada dalil yang khusus. Bahwa setiap duduk akhir, kalimat akhir adalah merupakan yang lafaz yang umum adalah tawarruk. Maka duduk iftirash pada duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tahiyat Allah, tapi duduk akhir yang satu, dua, tiga, empat rakaat adalah duduk tawarruk. Adapun sebagian ulama dari mazhab Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa setiap duduk salat yang dua rakaat duduk terakhirnya duduknya adalah iftirash. Ketika dibawakan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, mereka memberikan jawaban, di antaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim memberikan jawaban bahwa hadis Abu Humaid As-Sa'idi khusus salat yang empat rakaat. Pada hakikatnya jawaban ini lemah, kalau tidak mau dikatakan sangat lemah. Kenapa? Karena riwayat Abu Humaid dalam menerangkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum tidak tertentu pada salat yang empat rakaat. Kalau dikatakan bahwa duduk tawarruk hanya ada pada salat yang ada dua tahiyatnya berdasarkan hadis Abu Humaid, maka orang akan berkata di hadis Abu Humaid bukan hanya diterangkan tentang sifat duduk, juga ada takbir dan lain-lain banyak sekali. Apakah itu khusus salat yang ada dua tahiyatnya dan tidak boleh dipakai pada salat yang dua rakaat dan seterusnya? Ini jawaban ringkas dari masalah perselisihan ulama yang berkepanjangan dari zaman ke zaman antara Asy-Syafi'i yang mazhabnya mengatakan bahwa setiap duduk akhir tawarruk, dan ini yang saya pilih dan saya anggap kuat, kalau tidak mau dikatakan sangat kuat, dengan Al-Imam Ahmad yang mengatakan bahwa salat yang dua rakaat setiap duduk akhir, setiap salat yang dua rakaat duduknya adalah iftirash, mazhabnya Al-Imam Ahmad dan orang-orang yang sepaham dengannya. Siapa saja boleh memilih, meneliti, mengkaji. Karena kaum salaf dalam pemahaman fikih kadang-kadang tidak seragam dan memang tidak bisa seragam karena perbedaan tingkat berpikir dan keilmiahan seseorang. Berselisih berbeda dalam hal-hal yang seperti ini tidak terlarang selama berjalan di atas dalil. Seorang harus memiliki wawasan yang luas sekali, terutama dalam fikih-fikih Islam. Keluasan masalah ini saudara-saudara bisa dapati di kitab para ulama. Bagaimana komentar Ustaz tentang nasyid atau lagu-lagu Islami yang berkembang menjamur saat ini di mana mereka berdalih sebagai sarana untuk berdakwah? Pada hakikatnya orang ini enggak tahu nasyid. Tahu nasyid apa? Nasyid terambil dari kata nasyad. Yani apabila seorang itu mengeraskan suara, dia bernasyid. Mengeraskan suara, meninggikan, disertai dengan semacam ucapan pantun gitu ya. Pantun apa ya? Puisi ya. Itu bernasyid dikatakan. Bukan ada irama, kalau sekarang bukan nasyid, lagu. Yang sekarang ada kasetnya, ada ini. Itu bukan nasyid, itu nyanyian. Kalau laki yang nyanyi, banci. Karena yang biasa nyanyi itu perempuan. Pada zaman Nabi perempuan yang nyanyi. Enggak laki, laki enggak ada yang nyanyi. Mana ada laki nyanyi, banci kalau laki nyanyi. Ada laki, mana ada nyanyi. Laki bersair, nasyid. Begitu. Kalau itu belum dia bernyanyi, boleh. Tapi kapan, di mana? Menyanyi untuk suaminya saja, dia nyanyi, sana berendengan sama kemarin, gak apa-apa dia nyanyi. Nyanyi untuk anaknya melinak bobokkan, boleh. Nyanyi kan tidak dilarang secara mutlak. Dilihat apa yang dinyanyikan. Kalau musik dilarang secara mutlak. Nyanyi tidak dilarang secara mutlak. Tapi yang nyanyi perempuan. Mana ada dari laki nyanyi? Enggak ada. Kalau sekarang ini nyanyi. Nyanyi, saya pernah lihat. Wah, ini nyanyi nih. Nyanyi. Konser nasyid ya. Konser nasyid. Bukan nasyid, ini nyanyian. Ini enggak tahu tentang nasyid. Itu secara lugawiyah dan istilahiyah. Menurut lugah bahasa dan istilah nasyid itu. Seorang meninggikan suaranya, itu bernasyid. Kemudian ada semacam naik turun suaranya lah, gitu ya. Ya bernasyid. Seperti kalau kita, apa ya, puisi kali ya. Puisi. Baca puisi, seperti puisi. Puisi. Gitu. Yang kedua, nasyid bukan dari Islam. Tidak masuk ke dalam bagian Islam. Karena itu salah satu bid'ah yang tersebar adalah mengatakan nasyid Islami. Nasyid kebudayaan bangsa Arab. Bukan kebudayaan orang Indonesia. Kebudayaan bangsa Arab tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Kalau ada sangkut pautnya dengan Islam, tentu para sahabat sudah berlomba-lomba untuk nasyid. Kebudayaan bangsa Arab. Dilakukan saat-saat tertentu. Ketika mereka sedang bekerja untuk memberi semangat. Lagi kerja. Beramal betul-betul. Kalau sekarang kan nasyid. Nggak beramal apa-apa. Kerja apa merekanya? Lagi bangun masjid. Nasyid. Sahabat itu. Nasyid. Sekali-sekali. Pada waktu-waktu tertentu. Kalau sekarang setiap hari. Maka bukan nasyid Islam. Yang ketiga, tidak boleh disandarkan kepada Islam dan akan memalingkan kita dari ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari menghafalnya. Quran saja belum hafal, nasyid satu lembar hafal. Sepatutnya kita menghafal ayat, menghafal hadis yang masih banyak belum kita hafal. Rugi kalau kita menghafal nasyid. Yang keempat. Nyanyian-nyanyian ini memang qasidah ini dibuat oleh orang-orang sufi pada pertama kali. Namanya berbeda-beda dari zaman ke zaman. Dulu namanya ini, terus dulu namanya Qasidah, dan terus sekarang masih ada itu Qasidahan. Hah? Terus sampai terakhir nasyid. Karena orang sufi erat hubungannya dengan nyanyian. Maka tokoh-tokoh sufi itu biasa bernyanyi dalam dakwahnya di mana. Bahkan ada tokoh sufi modern itu sering bernyanyi. Begitu. Oleh karena itu para ulama mengatakan ini suatu bid'ah. Bahkan lebih keras lagi para ulama mengatakan haram berjual beli kaset nasyid. Lihat semacam fatwa Syekh Taimin, Syekh bin Bas, Syekh Albani. Apakah disyaratkan, disyariatkan mengucapkan selawat atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjabat tangan? Tidak ada. Tidak ada satupun ucapan ketika berjabat tangan, kecuali ucapan salam ketika berjumpa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan ini salah satu bid'ah yang tersebar luas. Sebagian kaum muslimin di negeri kita ini, baik di Sumatera atau di Jawa, itu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana etika berdoa, haruskah dengan pujian dan selawat dulu? Jika ya, bagaimana bunyi lafaznya? Salah satu adab yakni berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji Allah, bertawassul dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa. Akan tetapi kalau ingin langsung, langsung berdoa. Lafaz selawat sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang lengkap seperti yang biasa dibaca di dalam salat. Pada saat kapan dalam salat disunahkan menggerak-gerakkan jari, dan pada saat kapan sunnah menghentikannya menggerakkan jari? Ketika duduk dan ketika membaca tahiyat atau tasyahud dan sampai salam. Dari mulai membaca tahiyat sampai salam. Bagaimana perselisihan sesama umat Islam semakin lama semakin jelas, seperti dalam perayaan hari-hari besar Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi pada satu Muharram tidak ada yang meributkannya. Pertanyaan saya, kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana menyikapinya? Perpecahan umat merupakan takdir kauniyah, takdir Allah di alam semesta ini. Bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73. 72 terancam nar dan satu dijanjikan jannah. Dan sekaligus termasuk takdir syar'iyah. Takdir kauniyah tidak bisa dirubah. Hidup dan kematian dan kejadian-kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73. Dan pasti berpecah belah. Ini takdir kauniyah. Takdir syar'iyahnya 72 terancam nar, satu dijanjikan jannah. Siapa mereka? Ma'an alihi wa ashabi. Maka sikap kita berjalan di atas manhaj yang hak ini, agar tidak terjerumus kepada salah satu dari 72 firqah. Perselisihan apa yang dimaksud? Perselisihan manhaj. cara atau sikap beragama yang akan menimbulkan kelompok atau firqah-firqah, atau keluar darinya paham-paham yang sesat dan menyesatkan. Maka seorang muslim harus berjalan di atas manhaj yang hak. Kemudian sifat orang yang berjalan di atas manhaj yang hak tentunya selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari bid'ah. Kalau ia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Islam dan mendakwakan Islam bersama para sahabat. Pernahkah para sahabat memperingati hari-hari besar? Seperti hari Maulid yang dikatakan sebagai hari besar, peringatan nuzul Quran, peringatan Maulid dan lain-lain. Demikian juga dengan satu Muharram. Tidak ada diperingati tahun baru Islam, tidak ada. Tidak ada diperingatinya. Ya. Habis waktunya. Kuburan Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi. Padahal kuburan tidak boleh di dalam masjid. Kuburan Rasulullah SAW pertama di rumah beliau, bukan di masjid. Kemudian terjadi pelebaran, sengaja atau tidak sengaja, maka masuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam bagian masjid beliau yang tentu tidak diinginkan dan sangat diingkari dan dilaknat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu menurut penelitian sebagian ulama, tidak ada sahabat yang hidup di Madinah, tapi sebagian tabi'in telah mengingkari perbuatan pemerintah yang memasukkan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelebaran masjid. Memang alangkah baiknya, bahkan satu keharusan untuk memotong dan mengeluarkannya, bukan digali, dari mengeluarkannya dari bagian masjid ke tempat semula. Bolehkah sholat di Madinah? Ya boleh, karena masjid Madinah beda dengan masjid ini. Madinah mempunyai keutamaan yang berlipat dari masjid-masjid yang lain, dan keutamaannya tidak hilang hanya karena ada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita apabila berangkat ke Madinah, niat untuk ziarah ke masjid beliau, bukan ke kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan hadis-hadis yang menyatakan keutamaan ziarah mengadakan safar ke kubur beliau? Tidak ada satupun yang sah di antara hadis-hadis tersebut. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan perbedaan pada umatku adalah rahmat? Ikhtilafu ummati rahmah, bukan hadis Nabi SAW. Tetapi hadis yang tidak mempunyai asal usulnya, la asnalahu, tidak ada sanadnya. Dikatakan bahwa hadis tidak ada asal usulnya, itulah aslalahu, tidak ada asal usulnya. Dikatakan hadis la asnalahu, tidak ada asal usulnya, karena tidak mempunyai sanad untuk diperiksa. Berarti hadis ini benar saja. Ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilafu ummati rahmah. Bertentangan dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Tali Allah, al-Islam. Al-Islam dasar hukumnya Al-Qur'an dan sunnah. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wala tafarraqu, dan maknanya batil. Kalau perselisihan rahmat berarti persatuan azab. Berarti pada hakikatnya tidak boleh bersatu. Padahal di hadis yang mulia yang kita baca tadi, diperintah kita untuk bersatu, masuk dalam satu jamaah. Yaitu jamaah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena jamaah dalam Islam tidak dua, tidak tiga, tidak empat, lima, enam, tidak, hanya satu, al-jamaah. Karena itu Nabi SAW menyebut dengan bentuk mufrad, al-jamaah, bukan al-jamaat. Yang dimaksud jamaah sini, jamaah para sahabat dan kaum muslimin lain yang masuk dalam jamaah ini. Satu bersatu, wa'tasimu bi'adillahi jami'an wa la tafarraqu. Berarti persatuan manhaj. Hadis ini sangat batil. Yang akan melestarikan ikhtilaf itu. Yang akan melestarikan yakni berbagai macam paham yang sesat dan menyesatkan. Mematikan ilmu. Dan seterusnya. Karena itu hadis ini secara turun-temurun para ulama membantahnya. Dimulai dari al-imam, Imamul Hujjah, Ibn Hazm, al-Andalusi. Di kitabnya al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Bantah. Sampai al-imam al-Bani. Di kitabnya Silsilah Da'ifah, al-Mawdu'ah. Pada saat bagaimanakah hutang itu boleh tidak dibayar? Tidak boleh, hutang harus dibayar. Harus dibayar hutang. Tapi hutang kepada rentenir, rentenir. Hutang dari ribanya selain hutang dari pokoknya. Kalau pokoknya wajib dibayar, tapi bunganya jangan dibayar. Kalau dia sudah mengetahui. Kemudian dia tahu bahwa ini perbuatan rentenir, maka bunganya jangan dibayar. Pokoknya dibayar. Banyak orang yang dengan rentenir, kemudian dia tahu bahwa perbuatan ini haram, riba. Bayar pokoknya, bunganya jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang bulan Ramadan, beliau perintahkan anak dan istrinya untuk keluar dan sholat bersama beliau di masjid. Tentang ini telah datang beberapa riwayat yang sahihah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan lain-lain riwayat hadis. Tergantung sabda beliau bahwa sholat perempuan lebih utama di masjid di rumah. Dari di masjid tergantung ada apa di masjid dan di rumah. Kalau misalnya suasananya seperti sekarang, maka ketika dia sholat di masjid dan dia juga dapat ta'lim, tentu lebih utama ke masjid dari di rumah. Karena itu perempuan-perempuan pada zaman Nabi SAW pun sholat fil masjid. Anak hasil zina tidak boleh dinikahkan oleh bapak kandungnya. Hadis apa yang mendasari hal tersebut? Hadis yang tegas tidak ada, tapi istinbat cara mengeluarkan hukum dari hadis yang telah ada. Bahwa itu adalah bapaknya, walaupun hanya dari jurusan mani, bukan dari pernikahan, karena dia lahir dari hasil zina. Ini madhabnya jumhurul ulama. Bolehkah mendirikan jamaah di suatu masjid yang sudah menyelesaikan sholat jamaahnya seperti di banyak masjid di tempat kami sekarang? Ini pun perselisihan yang berkepanjangan di antara ulama salaf, antara Syafi'i dan Ahmad. Kalau Syafi'i melarang, tak boleh, karena akan memecah belah kaum muslimin. Imam Ahmad katakan boleh, misalkan dari persisian yang berpanjangan. Tapi saya sendiri pribadi condong pada pandangan Imam Ahmad. Boleh. Bagaimana hukum mengikuti bisnis multi-level marketing, MLM? Secara umum, multi-level marketing itu sistem bisnis atau jual-beli yang bersilsilah. Sudah lama ini, sudah berjalan 20 tahun lebih. Atasnya umpamanya si A. Si A ini mencari kawan lah. Dia mencari kawan yang lain lagi. Sebagai mitranya lah. Si B, C, D dapat 3 orang. B, C, D ini cari lagi mitra yang lain. Dan terus begitu. Maka si A ini akan memperoleh penghasilan dari B, C, D. Tanpa usaha si A. Kemudian kita bertanya, apa hak si A mengambil hak B, C, D? Setiap penghasilan dari B, C, D diambil oleh si A. Dan si A ini yang akan menerima bagian banyak sekali. Karena dari mitranya B, C, D pun dia akan memperoleh. Jadi yang paling untung adalah yang pucuk, yang paling dirugikan konsumen. Saya kira di sini ada hak mengambil hak orang lain. Ada bagian mengambil hak orang lain. Oleh karena itu, para pakar multi-level marketing selalu menutup diri ketika kita tanyakan ini, apa dasar si A mengambil hak B, C, D? Dan kenapa harus diambil? Mereka menutup diri, menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Tidak pernah transparan, memberitahukan, membeberkan. Enggak. Kecuali sedikit sekali. Penyebutan as-salatu khairun minan naum ada pada salat subuh. Kemudian ulama berselisih pada azan yang mana. Karena azan pada salat subuh 2 kali. Yang pertamakah atau yang kedua? Para ulama yang mengatakan bahwa ini diletakkan pada azan kedua berdasarkan hadis-hadis yang umum, dalil-dalil yang umum. Seperti di azan di Makkah dan Madinah. As-salatu khairu minan naumnya pada azan kedua. Tunggu, saya belum selesai. Ada lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan lain-lain. Dengan sanad yang sahih dari jalan Abi Mahdhurah yang diajarkan oleh Nabi cara-cara azan, lafaz-lafaznya Nabi perintahkan untuk mengucapkan as-salatu khairu minan naum pada azan yang pertama. Ini dalil yang khusus antara mutlak dan muqayyad. Tentu apabila telah datang dalil yang khusus, maka dalil yang umum ditinggalkan. Bahkan Syekh Sayyid Sadiq di kitabnya Fiqh Sunnah rahimahullah ta'ala pun membawakan riwayat yang umum yang ada di Abu Daud, juga salat sahih, yang tidak mengikat yang pertama atau yang kedua. Tetapi riwayat Nasa'i mengikat pada azan yang pertama, as-salatu khairum minan naum. Ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya kalau seseorang bekerja di bank sedangkan itu adalah sumber kehidupan keluarganya? Sumber kehidupan keluarganya atau penghasilan luas sekali. Bumi Allah ini luas. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, tidak hadir dalam ingatan saya lafaz aslinya, teksnya, tetapi maknanya adalah ada di sebagian kitab saya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, lillah, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Kalau dia keluar dari bank, lillah, karena Allah, karena dia tahu bahwa ini ada riba, tidak dapat tidak berdasarkan hadis yang mulia ini, kita percaya dan yakin, seyakin-yakinnya, Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan itu terjadi. Saya menyaksikan sendiri, sebagian kaum muslimin, ketika dia bekerja di satu pekerjaan yang sangat menyulitkan dia untuk sholat lima waktu, apalagi berjamaah, sholat Jumat dan lain-lain, dan itulah kerjaannya. Dari situ dia makan. Tapi karena dia seorang yang taat, dia harus keluar dari pekerjaan ini. Keluar dia. Subhanallah. Allah gantikan yang jauh lebih baik, sehingga dia punya penghasilan, dan sekarang boleh dikata pemuda ini cukup, ada rumah, ada kendaraan, dan seterusnya dan seterusnya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tidak seorang pun meninggalkan sesuatu lillah, karena Allah semata, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Allah akan gantikan yang lebih baik. Karena semuanya harus lillah wa fillah. Karena Allah dan berada di jalan Allah tabaraka wa ta'ala.